Mitra Bisnis, DPR membuat peraturan yang melarang perempuan berpakaian seksi di kawasan gedung DPR-MPR dengan alasan demi menjaga citra DPR di mata publik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah perlu DPR mengurusi hal semacam ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus politisi, Sis NS. Mas Sis, apa komentar Anda? Peraturan kampungan lah kalau menurut saya nih, DPR nih. Bahwa jangankan di DPR, di mana-mana rok mini juga jangan gitu. Bukan cuma di DPR, orang amat sih bikin peraturan dilarang pakai rok mini di DPR. Yang dilarang adalah korup, nyolong, memiskinkan rakyat, itu dilarang. Kalau rok mini udah urusan moral masing-masing orang gitu. Gak usah dibikin aturan, orang itu yang pakai rok mini datang ke tempat terhormat, berarti dia gak punya moral gitu. Tapi kalau korupsi, itu merugikan rakyat. Itu yang mesti diatur oleh DPR. Tapi bagaimana dengan alasan demi menjaga citra DPR di mata publik, Mas? Tidak korupsi, citranya lebih bagus daripada rok mini. Rok mini tidak bisa mempengaruhi citra baik. Mau pakai rok, nggak pakai rok mini, citranya tetap buruk kalau memang DPR itu buruk. Tapi kalau DPR itu hebat, mau ada perempuan telanjang, tetap aja DPR itu hebat, gitu. Nggak ada pengaruh. Ini mengada-ada nih peraturan. Maksud saya, boleh aja aturan ini dibikin, tapi bukan hal yang prinsip, bukan hal yang benar, gitu. Banyak hal yang lebih benar lagi, yang harus, yang secepatnya dibuat, itu yang penting. Contoh, orang yang bolos absen, mana tindakan DPR mana? Angelina Sondah, mana tindakan DPR? Orang sudah tersangka, dipecat juga enggak. Walaupun Angelina Sondah teman saya ya, tapi kan tetap teman saya kalau memang nggak benar harus dipecat. Lalu, apa komentar Mas dengan pendapat yang mengatakan hal ini hanya merupakan pengalihan isu? Iya, pengalihan isu memang. Mungkin ada keterikatan dengan kenaikan BBM. Mestinya DPR malah membahas soal kenaikan BBM. Jangan BBM naik, rok juga, rok mau diturunin. Gimana gara-gara BBM naik, masa rok yang diturunin? Kan aneh. Itu pengalihan isu aja kok. Jadi bilang sama ketua DPR, tolong merenung lagi, mikir lagi lah yang benar. Jadi peraturan-peraturan itu yang memang menguntungkan buat rakyat banyak. DPR-nya dulu, jangan pakai rok mini. Jangan tamunya dulu diatur. Anggotanya dulu, roknya harus panjang. Kemudian moralnya harus panjang. Ilmunya harus panjang. Ini makin lucu negeri ini nih, kalau orang-orang seperti ini nih. Saya jadi aneh lah. Demikian artis sekaligus politisi, Sis NS. Saya Wendy Lim.